بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Tapi pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membaca hadis yang keempat, hadis Al-Bara ibn Azib, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kejadian ketika ada salah seorang sahabat Ansar yang meninggal, dan di saat itu proses penggalian kubur belum tuntas, belum dibuatkan lahat. Al-Bara menceritakan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sembari duduk bersama dengan para sahabat yang ada di sekitar beliau, beliau menyampaikan kepada para sahabatnya tentang apa yang dialami mayit di alam kuburnya. Bahasanya benar-benar mayit mendengar suara dari alas kaki yang dipakai oleh mereka orang-orang yang mengantarnya ketika meninggalkan pekuburan, hingga kemudian datang dua malaikat yang mendudukan hamba tadi, kemudian menanyai tentang siapa yang dia sembah, kemudian apa agama yang dia anut, dan siapa yang menjadi nabinya. Baik, berkaitan dengan hadis ini, Al-Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam fatwa beliau, Fatwa Ahkam Al-Janais, beliau menegaskan bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil disunnahkannya adanya mau'izah secara khusus, semisal khutbah atau ceramah, baik disampaikan di saat pemberangkatan jenazah menuju pekuburan ataupun ketika proses ya memasukkan jenazah ke kuburan. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu. Bahkan apa yang dilakukan oleh beliau ini diistilahkan hadisul majlis, yakni pembicaraan di sebuah majlis, bukan beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri kemudian menyampaikan mau'izah ataupun ceramah ataupun khutbah. Tidak demikian. Oleh karena itu, jika yang terjadi demikian, artinya dalam momen yang semisal ini, karena bisa jadi ya, misalnya di sebagian tempat penggalian kubur butuh waktu lama ya, karena tanahnya banyak batu atau banyak akar, maka sembari menunggu proses penggalian kubur, seorang mengingatkan yang lainnya dalam obrolan biasa, duduk dan saling mengingatkan ya, karena bisa saja misalnya dalam proses yang semisal ini didapati sebagian manusia, bukan sebatas mereka yang belum belajar, sebagian yang sudah mempelajari ilmu sunnah, pada momen yang semisal ini masih terlihat tertawa, guyon. Yang ini tidak semestinya terjadi. Maka perlu untuk diingatkan, disampaikan, sehingga mudah-mudahan dengan itu tersadar. Nah, kalau sifatnya mau'idzah ataupun nasihat yang semisal ini ya, bukan sesuatu yang disengaja apalagi dirutinkan ya, setiap penguburan jenazah seseorang menyampaikan mau'idzah, kalau tidak seperti itu maka tidak mengapa sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Oleh karena itu kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ya, beliau tidak mendapati adanya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan beliau berdiri menyampaikan nasihat ya, dalam proses penguburan, tidak pula dari para al-khulafa al-arba'ah, para khalifah yang empat, melakukan yang semisal dari apa yang dilakukan oleh sebagian manusia. Tayyib, ini berkaitan dengan hadis yang keempat yang sudah kita pelajari. Karena bisa jadi sebagian pihak atau sebagian manusia berdalil dengan hadis ini untuk menyatakan disunnahkannya menyampaikan mau'idzah dalam proses penguburan jenazah. Kemudian kita masuk di hadis yang kelima. Hadis yang kelima yang terakhir pada bab ini dibawakan oleh al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Qala rahimahullah wa haddatsana Hannad bin Sari. Qala haddatsana Abdullah ibn Numair. Qala haddatsana Al-A'mash. Al-A'mash ya Sulaiman ibn Mihran. Qala haddatsana Al-Minhal an Abi Umar Zadana. قال سمعت البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم البراء يعني البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه. Jadi hadis yang kelima semisal dengan hadis yang keempat. قال الشاري Al-Allama Al-Imam Ahmad ibn Yahya Al-Najmi rahimahullahu ta'ala Al-Syarhu. Waradat fi hadal babi ahadithu kathiratun. Telah datang pada bab ini ya, bab tentang as-su'al fil qabr ya, wa azabil qabr atau al-mas'alah, mas'alah yani as-su'al fil qabr. Hadis-hadis yang banyak, sebagiannya di dalam as-sahihain ya. Kata beliau rahimahullah, wa anna al-'abda idza wud'a fi qabrihi bahasanya seorang apabila dia telah diletakkan di kuburnya, atahu malakani, maka akan mendatanginya dua malaikat. Para ulama terkait dengan permasalahan ini menerangkan juga bahwa siapapun yang mengalami kematian dengan kondisi apapun kematiannya, baik yang dikuburkan ataupun yang dimakan hewan ataupun yang terjadi tragedi kecelakaan sehingga tubuhnya hancur, ya semuanya akan mengalami apa yang dialami oleh mereka yang dikubur. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Jadi ini bukan hanya berlaku untuk mereka yang dikubur. Kenapa hadis-hadis menyebutkan ya secara khusus lafaz idza wudi'a fi qabri? Karena keumuman mereka yang meninggal dikubur. Fayujlisanihi wa yas'alanihi. Kemudian dua malaikat tersebut menundukkan si mayit tadi, kemudian menanyainya. Ini setelah ya dikembalikan ruh dari hamba tadi ke jasadnya, kemudian didudukkan ya dan ditanyai oleh dua malaikat tersebut. Fayaqulani lahu, kemudian keduanya bertanya kepada si mayit tadi, man rabbuka wa ma dinuka ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, siapa rabbmu, apa agamamu, dan siapa lelaki yang diutus di tengah kalian. Ini tiga pertanyaan dari dua malaikat tersebut. Ya. Dari apa yang ditanyakan oleh dua malaikat inilah bergantung setelahnya bisa atau tidaknya menjawab tiga pertanyaan tersebut apa yang akan dialami oleh seorang mayit. Jika dia bisa menjawabnya, maka yang datang setelahnya adalah nikmat kubur sebelum dia merasakan nikmat yang lebih besar, nikmatul jannah. Namun jika tidak, waliyadzubillah, maka yang akan dialaminya adalah azab kubur, ya, sebelum dia mendapatkan azab yang lebih besar, yakni azab an-nar. Karena pentingnya perkara ini, Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menulis risalah khusus yang ma'ruf, kitab Al-Usul As-Salasah atau Salasatil Usul, ya, yang tentunya sangat penting bagi kita untuk betul-betul bisa memahami kandungan dari kitab tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya, tidak boleh ada di antara kita menganggap bahwa sudah berulang kali saya mempelajari kitab itu, sudah sekian dari syuruh ya kitab itu saya baca, saya sudah hafal, bahkan saya sudah paham isinya. Tidak boleh demikian, karena ya yang sangat-sangat dibutuhkan itu keyakinan, ya bukan sekedar hafalan. Keyakinan inilah yang akan memudahkan seorang untuk bisa menjawab dua malaikat tadi dari pertanyaan dua malaikat tadi. Oleh karena itu kita dapati para ulama kibar di masa Al-Imam Ibn Baz masih hidup, Betapa sering beliau ketika mengisi daurah, pada yang diisi ya bukan ya orang-orang awam, bahkan mereka para doktor ya S3 di bidang agama yang disampaikan oleh beliau rahimahullah, kitab al-usul as-salasah. Ya mungkin saja kalau kita dengan kebodohan kita, oh saya sudah lewat, saya sekarang sudah akidah wasitiyah, atau mungkin sebagian saya sudah belajar hamawiyah, atau sebagian mengatakan saya sudah belajar tahawiyah, ya usul salasah kecil, mungkin ada yang seperti itu, dan itu alamat dari alamat kebodohan seseorang, ya ketika menganggap sebuah kitab karya ulama yang karena bagusnya kitab tersebut sekian banyak ulama berusaha untuk yakni mensyarah ya kitab tadi, kemudian justru sebagian kita dengan kebodohan kita menganggap bahwa itu adalah kitab yang untuk kelas bawah. Tidak demikian. Kemudian kata Asy-Syarih Al-Allamah Imam Ahmad ibn Yahya Najmi, suwaruhuma ay al-malakaini murawwi'atun wa aswatuhuma mukhifatun. Penampilan keduanya, yakni kedua malaikat tersebut, murawwi'ah, yakni demikian mengerikan. Demikian pula suara keduanya mukhifah, demikian menakutkan. Dan ini ya suatu kondisi yang sangat genting. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma, ketika menyampaikan ya tentang perkara fitnatul qabr ini, para sahabat karena takutnya sampai yakni suara mereka gemuruh, sampai-sampai Asma radhiyallahu ta'ala anha ya tidak mendengar dengan jelas apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika itu. Sampai kemudian setelah tenang, beliau bertanya kepada salah seorang yang dekat dengan beliau, apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata sahabat tadi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menyatakan, qad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil qubur qariban min fitnatid dajjal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah diwahyukan kepadaku bahwa sungguhnya kalian tuftanuna fil qubur, kalian akan diuji ya di kuburan kalian, di alam barzah kalian, dengan ujian yang qariban min fitnatid dajjal, yang mendekati atau ya semisal dengan fitnatul dajjal. Jadi digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dahsyatnya fitnatul qabr, pertanyaan dari dua malaikat tersebut ya itu mendekati bagaimana dahsyatnya fitnah dajjal. Ya, fitnah dajjal dikarenakan kedahsyatannya, tidaklah seorang nabi yang diutus kecuali memperingatkan umatnya darinya. Ya, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya yang paling banyak mengingatkan kepada umatnya, bahkan menyebutkan dengan detail tentang ciri-ciri dajjal supaya jangan sampai umatnya terbawa oleh fitnahnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man sami'a bi dajjal falyan'a anhu, barang siapa mendengar berita tentang Dajjal, telah munculnya Dajjal di suatu tempat, hendaklah dia menjauh ya dari tempat tersebut, jangan mendekatinya, karena sangat dahsyatnya fitnah Dajjal. Bisa jadi seorang merasa yakin dengan keimanannya, namun ketika melihat dari apa yang muncul dari Dajjal, Allah berikan kemampuan untuk dia bisa memerintahkan langit, yakni awan untuk menurunkan hujan, ya, memerintahkan bumi untuk kering, dia pun terseret untuk kemudian akhirnya menuhankan Dajjal waliyazubillah. Jadi digambarkan di sini bagaimana yakni keadaan dua malaikat tersebut yang dari sisi penampilannya demikian mengerikan, demikian pula dari sisi suaranya, sehingga tidak ada yang bisa kokoh dan benar di dalam menjawab pertanyaan dua malaikat tadi kecuali yang dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayusabbitullahul mu'mina, maka Allah Subhanahu wa taala mengokohkan seorang yang beriman. Fa idza qila lahu man rabbuk qala rabbi Allah, sehingga ketika dia ditanya siapa Rabbmu, maka dia pun menjawab Rabbku adalah Allah, sesembahanku adalah Allah. Wa idza qila lahu ma dinuk fayaqulu dini al-Islam, jika dia ditanya apa agamamu, maka dia pun akan menjawab agamaku adalah Islam. Fa idza qila lahu ma hadha ar-rajul alladhi bu'itsa fikum, ketika dia ditanya siapa seseorang yang diutus di tengah kalian, ini yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala, yaqul, maka hamba yang beriman tadi akan menjawab huwa Muhammadun Rasulullah, dia utusan itu yang itu yang diutus di tengah kami adalah Muhammad Rasulullah. Ja'ana bil bayyinat wal huda fa amanna bihi wattaba'nahu, dia telah datang kepada kami dengan membawa al bayyinat, bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran beliau sebagai utusan Allah, beliau membawa petunjuk hidayah, sehingga kami pun beriman kepadanya dan kami pun mengikutinya. Fayuftahu lahu babun ilal jannah, maka setelah hamba yang beriman tadi menjawab dengan jawaban yang benar, dibukakan untuknya sebuah pintu menuju jannah. Wayuqalu lahu, dan dikatakan kepadanya unzur ila maq'adika finnar minan nar abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah fayarahuma jami'ah, lihatlah kepada tempat tinggalmu yang sudah disiapkan di neraka, Allah Subhanahu wa taala menggantikan untukmu tempat tinggal di jannah. Maka hamba tadi melihat keduanya. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dua tempat tersebut untuk hamba tadi semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amal kafir awil munafiq, adapun seorang yang kafir atau seorang yang munafik, fayaqulu, ketika ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, maka dia mengatakan la adri, aku tidak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nas, aku dahulunya hanya berkata seperti apa yang diucapkan oleh manusia. Ya, jadi meniru apa yang diucapkan oleh manusia. Di sini menunjukkan jeleknya taklid. Ya, sikap membebek mengikuti ucapan manusia dalam keadaan tidak mengetahui hujjah yang menjadi dasar ucapan tersebut. Fayuqal, maka dikatakan la daraita wa la talaita, kamu tidak tahu, kamu juga tidak mau membaca. Jadi membaca kitab Allah. Thumma yudrabu bimitraqatin min hadidin darbatan baina uzunaihi fayasihu sayhatan yasma'uha man yarihi illa thaqalayin. Maka dipukullah hamba yang kafir, yang munafik tadi, dengan pemukul yang terbuat dari besi. Telah digambarkan pada hadis-hadis yang sebelumnya, ya, bahwa pukulan tersebut, ya, seandainya dipukulkan ke sebuah gunung, maka niscaya gunung itu akan menjadi abu atau menjadi debu. Ya. Maka dipukullah hamba yang kafir, yang munafik tadi, di antara dua telinganya, yaitu di bagian kepalanya. Fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi illa saqalaini. Maka dia pun menjerit dengan jeritan yang didengar oleh semua makhluk, man yalihi, yang di dekatnya, kecuali as-saqalain, kecuali bangsa jin dan bangsa manusia. Tayib, telah kita pelajari pada kesempatan sebelumnya hikmah, ya, di antara hikmah yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tidak dijadikannya kita mendengar azab atau siksaan kubur. Di antaranya agar dengan itu kita mampu untuk menguburkan saudara-saudara kita yang meninggal dunia. Kemudian kata Asy-Syari selanjutnya, Syekh Al-Allamah Ahmad ibn Yahya An-Najmi, makna qawlihi la daraita yani annaka lam tabhas amma yadulluka ala dirayah, lam tabhas anil ilmi alladhi yanfa'u. Makna la daraita yani kamu tidak berusaha untuk mencari apa-apa yang bisa menunjukimu kepada pemahaman yang baik, ya, terhadap agamamu. Kamu tidak berusaha untuk mencari ilmu yang memberikan manfaat kepadamu. Wa kadzalika lam tatlu, ya, itu mungkin keliru, lam tatlu kitab Allah. Begitu juga kamu tidak berusaha untuk membaca kitab Allah. Wa innama harasta ala ghairi, semangatmu membaca selain kitab Allah, bacaan-bacaan yang tidak bermanfaat. Falidhalika uqibta bihadihi almu'aqabah li'adami ihtimamika bima yanfa'uka fi akhiratika. Oleh karenanya kamu diiqab, dihukum dengan hukuman ini dikarenakan kamu tidak memiliki perhatian terhadap perkara-perkara yang memberikan manfaat bagimu di akhirat. Jadi ini buah yang akan dirasakan seorang ketika tidak memiliki perhatian terhadap agamanya. Kata Syekh selanjutnya, wa innaka la tara katsiran minan nasi al-yawma yahrisu 'ala al-jaridah yashtariha yawmiyan wa yaqra'u al-akhbar allati fiha wa rubbama annahu yamurru 'alayhi ash-shahr wa la yaftahu kitab Allah wa la yaqra'u wa la yata'ammalu fihi fa hadha yukhafu 'alayhi. Dan engkau sungguh akan bisa melihat mayoritas manusia di masa ini yahrisu 'alal jaridah, semangat, ya, untuk membaca koran. Barangkali, ya, masa kita sudah berubah lagi karena koran, ya, sudah banyak yang tidak minat, ya, karena sekarang dunianya dunia internet kan seperti itu. Ya, terlebih lagi ketika internet sudah masuk ke HP. Ya, hampir setiap manusia ya dengan berbagai profesinya itu memegang HP, bukan HP-HP jadul ya, tetapi kebanyakannya sudah HP Android. Kembali di sini saya bercerita tentang orang-orang di zaman beliau yang sangat semangat untuk membaca Quran. Yashtariha yaumiyan, ya, dia membelinya ya harian, Quran harian, tiap hari dia beli. Wa yaqra'ul akhbar allati fiha, dia baca berita-berita yang ada di dalamnya. Wa rubbama annahu yamurru alaihi syarr wa la yaftahu kitaballah, yang bisa jadi berlalu padanya satu bulan dalam keadaan dia tidak membaca kitabullah, ya, tidak membuka kitabullah, tidak pula membacanya, tidak pula memperhatikan apa yang ada di dalamnya. Ya, mushafnya bagus, rapi, karena tidak pernah disentuh. Ya, seperti itu. Baik, terlebih lagi, sekali lagi, gambaran yang kita dapati di zaman kita. Ya, mungkin dengan alasan cari faedah, ya, berbagai channel, ya, dia gabung. Baik. Ya, mungkin saja dari sekian banyak channel itu tidak dia ketahui siapa pemiliknya. Ya. Bahkan mungkin sebagiannya jadi admin. Ya, banyak memberikan faedah kepada manusia. Namun dia sendiri jauh dari kitab Allah. Tidak mengerti. Ya, faedah yang dia sebarkan itu betul-betul faedah, tepat sasarannya. Ya. Ataukah dia hanya sekedar kopas? Berapa banyak di antara manusia, semoga Allah Subhanahu wa taala ya melindungi kita semua, yang melalaikan kitabullah. Fahadha yukhafu alaih, maka kondisi yang demikian, kondisi yang sangat mengkhawatirkan bagi hamba yang seperti ini keadaannya. Kalau mereka yang mungkin di zaman koran berusaha untuk setiap hari beli koran, ya di zaman kita barangkali saja ada yang setiap hari beri kuota, ya, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Li'anna hadza, karena sungguhnya sikap yang demikian, seorang sibuk mencari berita-berita yang tidak ada manfaatnya. Ya, hal yang demikian yu'tabaru ihmalan li kitabillah. Ketika sampai dia tidak ada ya kepedulian, ya, mushaf ada di rumahnya. Bahkan mungkin lebih dari satu dia miliki. Ya, namun hampir-hampir dia tidak pernah membacanya. Maka sungguh yang demikian hal yang mengkhawatirkan dan menakutkan bagi hamba tadi. Karena sikap dia yang seperti ini termasuk di antara sikap menelantarkan kitabullah. Wa inayatan bima la yanfa'u aw yakunu naf'uhu qalilan, dan justru perhatiannya kepada perkara yang tidak memberikan manfaat, ataupun kalaupun ada manfaatnya, manfaat yang sangat sedikit. Dan kita di antara dua keadaan. Ya, jika kita sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka kita akan lalai dari perkara yang semestinya kita tempuh untuk memberikan manfaat kepada kita. Waktu yang kita miliki, waktu yang sangat sempit, sepanjang apapun umur kita. Sehingga sangat penting bagi kita untuk bagaimana melihat keadaan salafus salih, pelitnya mereka terhadap waktu. Ya. Kata beliau selanjutnya, wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, beliau istirja dengan menghadapi ini kenyataan yang banyak terjadi di kalangan manusia. Perhatian kaum manusia pada hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Dan sedikitnya dari mereka yang mempedulikan tentang hal-hal yang bermanfaat. Satu gambaran yang diceritakan oleh Syekh Shalih Al-Haidan rahimahullah, ya, keindahan zaman yang beliau hadapi di masa mufti kerajaan Saudi Syekh Muhammad Ibn Ibrahim Al-Syekh, ya, sebelum Syekh Ibn Baz rahimahullah. Di mana di masa itu negeri Saudi, ya, di saat itu, ya, di masa rajanya Raja Abdul Aziz, keadaan masyarakat jika sudah masuk waktu malam, baik, ya, maka sepi, ya, sepi, tidak ada orang yang bergadang, ya. Namun ketika sudah melewati tengah malam, maka negeri itu seakan hidup, ya, di sana sini terdengar bacaan Al-Quran dari rumah-rumah dan sebagainya, bacaan dalam sholat mereka, ya, hingga masuk waktu subuh, ya, orang-orang semangat untuk datang ke masjid, ya. Itu keadaan yang indah yang beliau ceritakan, yang mungkin bisa jadi di masa kita sudah terjadi sekian banyak perubahan yang jauh. Maka, ya, dengan gambaran yang semisal ini, semoga kita dalam lingkungan mujtama yang kecil ini bisa, ya, menghidupkan yang semisal itu. Ya, jangan sampai misalnya sudah larut malam, anak pun masih keluyuran. Ya. Orang tuanya ada di rumah, tidak ada kepedulian. Bagaimana mereka bisa memahami dan belajar pentingnya waktu? Ya, kalau dari sisi orang tua sendiri tidak berusaha untuk memberikan pemahaman. Ya, anak itu nikmat, namun di sisi yang lain adalah amanah. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan apa yang menjadi amanah di pundak-pundak kita. Ya, maka mari kita sama-sama mewujudkan lingkungan yang betul-betul menghidupkan sunnah. Ya, semangat di dalam menjalankan ibadah, semangat di dalam menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai, ya, kita hanya berpikir untuk diri kita yang penting saya tidak berbuat, tidak boleh demikian. Karena dengan semangat untuk saling memberikan masukan, saling memberikan nasihat, inilah yang akan menjadi sebab kebaikan dalam sebuah lingkungan masyarakat. Beliau selanjutnya mengatakan, wallahi, kata beliau, demi Allah, innaka latata'ajjabu law a'tayta wahidan minhum kitaban yakra'uhu yantafi'u minhu fi aqidatihi yantafi'u minhu fi taqwiyati imanihi rubbama annahu ya'khudhuhu minka wa yarmihi wa la yanzuru fihi وربما أنه لا يأخذه منك ولا يقبله منك. Demi Allah, sungguh benar-benar engkau akan merasakan heran seandainya engkau memberikan kepada seseorang dari mereka, orang-orang itu, ya, yang semangat untuk membaca berita-berita Quran, ya. Karena di masa kita semangat untuk membaca berita-berita di Android. Jika engkau berikan kepadanya sebuah kitab, sebuah buku yang dia bisa membacanya, mengambil manfaat untuk akidah keyakinannya, mengambil manfaat darinya untuk menguatkan imannya, bisa jadi, ya, orang itu mau mengambil kitab itu darimu, namun setelah itu dilemparkan, bukan dibaca, tidak dilihat. Ya. Bisa jadi juga dia tidak mau untuk menerimanya, tidak mau mengambilnya. Bahkan terjadi pada sebagian di antara saudara-saudara kita muslimin, ya, yang mereka mendapatkan hadiah kitab-kitab terjemahan yang semestinya patut disyukuri, ya, sehingga mudah untuk memahami. Sudah diterjemahkan kitab-kitab penting tadi yang sudah saya singgung, seperti kitab Usul Salasa, kemudian Al-Qawaidul Arba, ya, dibagikan oleh mereka, ya, muhsinin, ya, kepada sebagian di kalangan hujjaj tersebut. Namun, ya, sebagian mereka karena, ya, pengaruh dari, ya, sebagian orang yang memusuhi dakwah tauhid, ya, tidak mau menerimanya, atau mau menerimanya kemudian dimasukkan ke tong sampah, ya, padahal di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran, ada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Entah alasnya apa, mungkin khawatir terkena pengaruh dakwah Wahabi, katanya seperti itu. Ala kulli hal, didapati yang seperti itu, ya, dia tidak mengetahui ataupun tidak menghormati, ataupun mungkin karena kejahilan dan taklidnya, ya, melemparkan buku-buku yang di dalamnya ada ayat-ayat Allah, ya, ke dalam tempat sampah. Kata Syekh menutup penjelasan dari bab ini, wa inni la'ad'u ha'ula'i an ya'tanu bi kitabillah wa an ya'tanu bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa an ya'tanu billadhi yanfa'uhum 'indallahi subhanahu wa ta'ala khairan lahum min al-akhbari allati la tufidul 'abda fi akhiratihi shay'an wa innama hiya lahwun wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh saya mendoakan orang-orang itu agar mereka betul-betul memiliki perhatian terhadap kitabullah, memiliki, ya, perhatian terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, memiliki perhatian terhadap hal-hal yang memberikan manfaat bagi mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang demikian sungguh lebih baik bagi mereka dibandingkan apa yang mereka dapatkan dari membaca berita-berita yang tidak memberikan manfaat bagi seorang hamba di akhiratnya sedikit pun. Ya, berita sepak bola misalnya. Ya. Bahkan tidak sedikit dari, ya, generasi muslimin yang sampai mengidolakan sebagian dari orang-orang bintang sepak bola itu, yang notabene, ya, akidahnya, ya, kekufuran, ya, karena sudah mengidolakan, berusaha untuk meniru, ya, gaya berjalannya, ya, gaya bicaranya, bahkan bangga ketika dia bisa berpenampilan sebagaimana yang dia idolakan tersebut. Dan ini tentu hal yang memprihatinkan bagi kita semua. Terlebih waliyadu billah, kalau justru sebagian kita orang-orang tua, ya, tersibukkan dengan yang semisal itu. Ya, cari berita bola. Ini ada turnamen apa? Ya. Apa manfaat yang seperti itu buat akhiratnya? Sudahkah di antara kita punya semangat? Tanya ke teman kita ini, hari ini jadwal taklimnya apa? Ya. Ada yang tanya seperti itu di antara kita? Ya, ada insya Allah, ya. Mungkin yang enggak tanya lebih banyak yang seperti itu. Ayo. Termasuk yang perlu untuk diperhatikan juga ya bahwa kita sebagai Ahlussunnah Salafiyin yang tentunya memiliki hirs terhadap ilmu lebih daripada ya yang tidak memiliki hirs ya, maka tunjukkan termasuk diantaranya semangat kita untuk menempuh jalan diantara jalan ilmu, memiliki kitab jika belum punya ya, buat catatan ya, jangan sampai seperti orang ke sawah mau nyangkul tapi tidak bawa cangkul ya, tidak mungkin dengan tangan ya, apalagi rata-rata hafalan kita yang lemah, tidak ada diantara kita mungkin seperti yang semisal Asy'abi rahimahullah. Asy'abi menyatakan ma katabtu sauda alal bayda, ya dikarenakan kuatnya hafalannya beliau tidak pernah menggoreskan yang hitam yakni tinta di atas yang putih. Semangat untuk bagaimana yakni mencatat ilmu ya, karena bisa jadi seseorang butuh akan ilmu tersebut ya di suatu saat yang seandainya dia mencatatnya niscaya dia akan mudah untuk mendapatkannya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.